بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله، كتاب مسكي بوين نمر 3 dari kelompok yang marfu. Berlalu bagi kita tentang al-mubtada, kemudian al-khobar, dan kita akan masuki yang ketiga dari kelompok marfu adalah ismu kana. Ismu kana, isim kana. Apa itu isim kana? Kita lihat poin-poin penjelasan dari kelompok isim kana ini. Yang pertama, ismu kana huwa kullu mubtada'in tadkhulu 'alayhi kana aw ihda akhwatiha. Ismu kana huwa, isim kana adalah kullu mubtada'in, setiap mubtada, tadkhulu 'alayhi, yang masuk atasnya kana, atau ihda akhwatiha, salah satu dari saudara-saudaranya kana. Wasmu kana yakunu daiman marfu'a, dan isim kana yakunu terjadi daiman, selalu marfu'a, marfu'. Mislu, contoh, kana Zaidun qaima. Zaidun ismu kana marfu'un bidhammati. Baik, kita lihat jelas sudah lebih mudah. Jadi isim kana ini asal usulnya adalah itu dari susunan mubtada dan khobar. Kemudian kemasukan kana. Jelas? Atau salah satu dari saudaranya kana. Lah, mubtada tersebut berubah nama, tidak mubtada tapi isim kana. Dan isim kana itu hukumnya selalu marfu. Contoh di sini, kana Zaidun qaiman. Kita lihat dahulu asalnya, barakallahu fikum, adalah Zaidun qaimun. Zaidun qaimun, asalnya demikian. Kita lihat Zaidun qaimun. Ini mubtada, Zaidun di awal jumlah mubtada, qaimun ini khobar. Ya, sudah selesai pembahasannya. Lah, yang dimaksud dengan isim kana itu adalah susunan mubtada khobar yang kemasukan kana. Kemudian kita masukkan kana. Kana Zaidun qaiman. Qaiman. Baik. Yang dimaksud dengan isim kana ya ini, kata Zaidun. Mubtada yang kemasukan kana. Rubah namanya menjadi isim kana. Dan isim kana yakunu daiman marfu'a. isim kana itu selantiasa dihukumi marfu. Baik. Bisa difahami apa? Soalnya sekarang. Marfu yang ada pada isim kana, apakah sama dengan marfu yang ada pada mubtada? Jawabannya tidak. Kas? Di sini Zaidun marfu. Di sini Zaidun juga marfu. Paham? Zaidun dikata Zaidun qa'imun, ini marfu dengan dhamma. Karena Zaidun qa'iman juga Zaidun masih marfu. Tapi Zaidun yang telah kemasukan kana itu beda dengan Zaidun yang belum kemasukan kana. Kalau ini marfu'nya itu karena sebagai mubtada, jelas. Di sini marfu'nya karena sebagai isim kana. Paham ya? Nah, ini harus dipahami dengan baik. Jadi marfu' yang ada di bawah ini, ya yang di bawah ini yang saya kasih kana zaidun qa'iman, marfu'nya ini bukan sebagai mubtada tapi sebagai isim kana. Rasa la khobarnya juga namanya berubah tidak khobar tapi menjadi khobar kana. Khobar kana. Dan khobar kana hukumnya selalu mansub. Ini resep yang harus diingat. Mansubun. Jadi ismu kana marfu'un, khobaru kana mansubun. Baik. Jadi kalau dalam harakat yang nampak terjadi perubahan itu yang ada pada khobar. Ya apa tidak? Khobar qa'imun, khobar kana qa'iman. Jadi perubahannya nampak yang semacam ini. Tapi untuk lafaz zaidnya kok masih sama-sama zaidun. Ya. Jelas? Ya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu dalam hukumnya. Kalau Zaidun yang pada contoh pertama ini, Zaidun qa'imun, itu marfu'nya karena kedudukannya sebagai mubtada. Jelas? Kalau contoh yang kedua ini, karena Zaidun qa'iman, ini marfu'nya kedudukannya itu sebagai isim kana. Ini penjelasan yang pertama. Coba saya kasih misal lagi. Misal ada lafaz yang lainnya al-ustadu faqirun, al-ustadu faqirun, guru itu fakir. Ya, semuanya itu fakir, fakir kepada Allah, butuh kepada Allah. Coba saya tanya dulu, jawab bareng-bareng. Al-ustadu kedudukannya sebagai apa? Bareng-bareng. Mubtada. Faqirun khobar. Mubtada kita singkat M. Faqirun khobar kita singkat Kho. Ya. Coba semuanya. Masuki kana menjadi? Taib. Kana al-ustadu faqirun. Kanal ustadu faqirun. Nah. Sekarang apakah al ustadu setelah dimasuki kana hukumnya tetap marfu atau berubah? Jawaban tetap marfu. Tapi apakah marfunya sama dengan sebelum kemasuki kana? Tidak sama. Marfu'nya yang sekarang bukan mubtada tapi apa ya? Isim kana. Khobarnya setelah kemasukan kana faqirun jadi faqirun. Apakah berubah? Berubah. Menjadi apa? Mansub. Ya, dinasub dengan fathah karena isim mufrad. Namanya berubah apa tidak? Berubah menjadi khobar, khobar kana. Selesai penjelasan nomor satu, insya Allah bisa difahami. Kita lihat penjelasan nomor 2. Akhwatu kana, saudara-saudaranya kana. Ya. Apa yang dimaksud dengan saudara-saudaranya kana? Ya. Jadi di sana ada lafal-lafal yang fungsinya sama dengan kana. Oke? Jadi saudara-saudaranya kana, apa yang dimaksud? Di sana ada lafal-lafal yang fungsinya sama dengan kana. Karena fungsinya sama dengan kana, maka menjadi saudaranya kana. Itu lebih mudah untuk diingat. Untuk saudara-saudaranya kana, itu kalau dikelompokkan, ada satu, yaitu kelompok litaukin, dan dalam kurung dulu, jadi saya baca. Kelompok pertama itu litaukin, untuk waktu, sudah ketemu, ya saya baca. Yang kedua, litahawul, yang dalam kurung, ke bawah lagi. Litahawul itu perubahan. Kelompok yang ketiga, linafi, untuk peniadaan. Yang keempat, lil istimrar, untuk terus menerus. Yang bawa sendiri, terus menerus. Yang kelima, libayanil muddah, untuk menjelaskan waktu. Kita lihat kelompok yang pertama, litaukid, untuk waktu. Untuk waktu itu ada 5. 1, asbaha, itu artinya pagi, subuh ya, pagi. Yang kedua, setelah pagi naik lagi, adha, duha. Setelah duha naik lagi, dhulla, siang. Setelah siang naik lagi, amsa, sore. Setelah sore naik lagi, bata, malam. Itu namanya waktu. Untuk penjelasan apa ya, Pak? Atau kita. Waktu. Karena ini semuanya terkait dengan waktu. Waktu pagi, waktu duha, waktu siang, waktu sore, waktu malam. Ini mudah untuk menghafal. Karena sudah diurutkan. Asbaha, adha, dhulla, amsa, bata. Yang penting hafal urut-urutannya. Misru contoh. Asbahat asyajaratu musmiratan. Sebelum kemasukan saudaranya kana, apa ikhwah? Asyajaratu musmiratun. Pohon itu berbuah. Ya, jadi asyajaratu, pohon itu musmirah, musmiratun, berbuah. Kemudian ketika kemasukan kana, itu kapan terjadinya buah itu? Asbahat, waktu pagi. Asbahat asyajaratu musmiratan. Terjadi waktu pagi, pohon itu berbuah. Jelas? Nah. Kenapa di sini asbaha ada ta-nya, asbahat? Karena asyajaratu itu mu'annas. Asyajaratu itu mu'annas. sehingga isim kananya apa ke teman-teman kananya ini dikasih tanda mu'anas itu dengan tak taknis asbahat asyajaratu musmirta. Asbahat asyajaratu musmirta. Saya tanya dulu, sekarang asyajaratu sudah tidak menjadi mubtada lagi, tapi menjadi isim. Isim asbaha. Karena yang masuk asbaha, kalau karena ya isim karena, begitu ya. Jadi asyajaratu namanya isim asbaha. Musmirotan khobar, khobar apa? Asbaha atau karena? Asbaha. Ya, khobar asbaha. Baik. Menerjemahkannya bagaimana jadinya? Menjadilah bagi hari pohon itu berbuah. Jadi kalau kita mau ringkas menerjemahkannya ya cukup pohon itu berbuah. Kita tahu terjadinya pohon itu berbuah ketika waktu pagi. Ini sudah dispesifikkan kan cuma asyajar atau musmirat. Musmirat pohon itu berbuah. Kan kita tidak ngerti kapan itu waktunya. Kalau dikatakan asbahat, kejadian berbuahnya itu waktu pagi, waktu subuh. Nah, contoh kedua, adha al-muhandisuna muhtamina bi'amali. Coba sebelum kemasukan adha, lafaznya seperti apa ya Pak? Ayo bareng. Al-muhandisuna muhtamuna bi'amalihim. Muhtamun bukan muhtamin, tapi muhtamun sebelum kemasukan adha. Al-muhandisuna insinyur, para insinyur itu muktamuna, mereka ihtimam memperhatikan mementingkan bi'amali dengan pekerjaannya. Yang menjadi mubtada yang mana? Al-muhandisun yang menjadi khobar muhtamu bi'amalihi jar majrur. Baik, berarti nanti yang akan mengalami perubahan ketika kemasukan kana dan saudara-saudaranya lafaz yang mana yang mengalami perubahan? Al-muhandisuna muhtamuna bi'amalihim. Ketika kemasukan kana atau saudara-saudaranya kana, yang akan mengalami perubahan hukum yang mana? Satu, al-muhandisun. Dua, muhtamun. Jadi semuanya mengalami perubahan hukum. Jelas? Al-muhandisun kemasukan adha di sini sudah tidak dikatakan sebagai mubtada, tapi menjadi isim adha. Jelas? Yang tadinya muhandisun ketika kemasukan adha berubah tidak menjadi khobar lagi, tapi khobar adha, dan hukumnya pun mengalami perubahan. Isim kana marfu, khobar kana mansub. Isim adha marfu, khobar adha mansub. Muhtamun itu kelompok jamak apa ya Pak? Jamak mudzakkar salim. Marfu jamak mudzakkar salim itu dengan wawu, itu sudah berlalu ya, tidak dilihat lagi. Mansubnya dengan iya, Kan begitu. Karena jamak mudzakkar salim cuma ada dua pilihan, muhtamur dengan muhtamin. Una dan ina. Una untuk marfu, ina untuk mansub dan majrur. Karena khobar adha itu mansub, berarti yang dipilih bukan muhtamur tapi muhtamin. Sehingga menjadi adhal muhandisuna muhtamina bi'amalihim. Jelas? Paham? Baik. Kalau begitu mengartikannya jadi bagaimana? Kalau sebelum kemasukan adha, bagi para insinyur itu memperhatikan pekerjaannya. Kapan ini terjadi? Kan seperti itu. Ternyata waktu pagi, waktu duha. Sudah masuk jam kerja waktu duha. Sehingga adha ya, menjadi waktu duha. Para insinyur itu memperhatikan pekerjaannya. Contoh yang ketiga. Contoh yang dhullah. Setelah pagi, kemudian waktu duha, kemudian dhullah. Apa artinya dhullah? Siang. Ya, waktu siang. Dhullal amilu mukabban ala amalihi. Sebelum kemasukan dhullah. Apa maknanya ifa? Apa lafaz ifa? Al-amilu mukabbun ala amalihi. Pekerja itu mukabbun, terpelungkup. Terpelungkup berarti mengalami keletihan, kecapean. Ala amalihi, atas pekerjaannya. Kapan ini terjadi? Keletihan yang sangat pada pekerjaannya, pekerja itu waktu siang. Sehingga menjadilah waktu siang al-amilu dhallal amilu mukabban ala amalihi. Al-amilu sekarang sudah tidak menjadi mubtada lagi karena kemasukan dhalla, tapi berubah menjadi isim dhalla. Ya, mukabban berubah, tidak khobar lagi, menjadi khobar dhalla. Jelas ya? Kemudian setelah siang, sore, amsa. Ya, amsa. Amsa itu artinya sore. Amsat as-sama'u mumtiratan. Sebelum kemasukan amsa berarti apa? As-sama'u mumtiratan. Langit itu mumtirah. Hujan atau gerimis. Nah. As-sama ini termasuk dikelompokkan mu'annas. Mu'annas, lafadznya muzakkar tapi maknanya mu'annas. Ini dikenal dengan mu'annas majazi. Lafadznya muzakkar tapi maknanya mu'annas. Oke. Perhatikan, kalau ada lafadz mu'annas berarti karena dan teman-temannya juga dikasih tanda mu'annas. Ya, seperti yang di atas itu asbahat. Ya. Ini jadi apa? Amsat. Amsatis sama mumtirota. As-sama, kapan terjadinya gerimis? Oh, ternyata sore. Amsatis sama mumtirota. Terjadi sore hari, langit itu gerimis. Keterangannya sama ifa dengan yang di atas. As-sama sebagai isim amsa, mumtirah sebagai khobar amsa. Ya, ini lengkap contoh-contohnya masing-masing. Sehingga agak lebih gampang. Kalau cuma kana, ini saudara-saudaranya. Nah, nanti ketika masuk pada mubtada khobar, namanya nanti masing-masing. Itu mungkin orang bingung masing-masing bagaimana. Itu dikira isim kana semua. Nah, ini sudah disebutkan contoh per apa namanya perkata. Setelah sore pindah kemana? Malam. Bata. Bata najmu lamian. Sebelum kemasukan bata apa ya? An-najmu lamian. Bintang itu kemilau, bersinar itu lamian, berkilau. Kapan bintang itu nampak berkilau? Waktu malam. Sehingga memakainya ya bata najmu lamian. An-najmu isim bata, lamian khobar bata. Khobar bata mansub isim bata marfu. Sehingga bata najmu lamian. Ini penempatan yang pas. Sehingga kalau orang mengatakan adhan najmu lamian, itu betul apa salah ikhwah? Adhan najmu lamian. Adhan najmu lamian. Jadi soal ini betul apa salah? Saya terus dulu biar kalian ada. Adha an-najmu lamian. Soalnya betul atau salah? Jawaban apa? Betul apa salah? Adha an-najmu lamian. Kok gak ada jawaban? Betul apa enggak? Betul enggak ya? Loh, kok gak ada jawaban? Saya kasih lagi. Kana najmu lamian. Kana najmu lamian. Betul apa salah? Kana najmu lamian. Betul? Betul. Bintang itu menjadi berkilau. Sekarang adhan najmu lamian. Betul apa salah? Betul apa salah? Lo kok bingung? Sudah bingung belum? Nah sekarang bedanya apa ya? Adha bukankah temannya Kana? Temannya bukan? Temannya Kana. Berarti apa bedanya ini adat semulamian yang bawa juga adat semulamian ketika kemasukan Kana, ketika kemasukan adha. Kan sama-sama ini marfu, ini sama-sama mansuh. Paham? Adha najmulamian kan sama dengan hukumnya Kana najmulamian, ya kan? Sama dah? Ya sama. Nah sekarang soalnya adha najmulamian, betul apa salah? Kok gak jawab lagi? Kalau isim Kana dan saudara-saudaranya marfu, betul? Betul. Ini marfu. Kalau khobar Kana dan teman-temannya mansub, betul? Betul. Nah, ini mansub. Nah sekarang soalnya adhan najmu lamian, betul apa salah? Jelas. Soalnya betul apa salah gitu toh. isim. Isim kana dan teman-temannya kan marfu, ya dah. Khobar kana dan teman-temannya kan mansub. Nah ini kan sudah pas. Betul apa salah? Yo Iva, jawabannya apa? Jawabannya? Apa baik? Secara mana tidak pas, tapi secara irob betul. Tapi pasan. Jadi secara irob, ya secara kedudukan, secara hukum itu betul sudah. Tapi secara makna tidak pas. Karena umumnya bintang berkilo itu ya kalau gelap. Kalau duha, waktu duha itu tidak berkilo bintangnya. Walaupun waktu duhanya mendung sekali kan gelap ya. Tidak kelihatan bintang. Bintang itu berkilo ketika waktu malam. Malam mendung bagaimana? Ya malam mendung ya tidak. Tidak bisa kelihatan itu. Jadi secara makna tidak pas. Karena waktu duha itu tidak nampak bintang. Bintang itu nampak di malam. Jelas? Tapi secara hukum benar. Karena sudah mengikuti ketentuan. Paham ya? Sehingga seorang itu tidak cukup hanya secara hukum saja di dalam menulis apa namanya jumlah, tapi juga secara makna harus secara i'rab juga diperhatikan. Tidak hukum saja, tapi secara i'rab juga diperhatikan. Misal kalian coba kasih contoh mubtada khobar yang kemasukan teman-temannya kana. Lah kalian kok bawa ad-hadats lulamian? Ya secara hukum betul i'rabnya, hukum i'rabnya, tapi secara makna tidak masuk akal. Paham ya? Kita cukup dulu untuk teman kana baru satu kelompok li taukid yaitu waktu. Ada berapa ya? 5. Urut asbaha, adha, dhalla, amsa, bahta. Begitu cara menghafalnya. Untuk kelanjutannya kita masih pelajari besok pagi hari Jumat insyaallah. Kita cukupkan dulu. Allahu ta'ala alam wa bila taufiq. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.